Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Wa man bisami kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil. Ini madhab al-muallif al-Baiquni rahimahullah, bahwa beliau mempersyaratkan untuk hadith al-muttasil dua hal, yaitu dari segi ittisalnya harus dengan cara tahammulnya harus apa? Metode as-sama'. Nah, yang kedua, muntaha as-sanad, ujung sanad sampai kepada al-Mustafa, matan disandarkan kepada al-Mustafa Nabi SAW, yakni marfu'. Baik. Yang benar al-muttasil mattasala isnaduhu bihaitsu kullu rawin ya'khudhu 'amman fawqahu ila muntahah aw bi'akhdhi kulli rawin 'amman fawqahu ila muntahah. Yang hadis yang bersambung sanadnya dengan cara setiap rawi mengambil dari rawi di atasnya sampai akhir sanad. Sampai akhir sanad matan disandarkan kepada siapa? Bisa jadi kepada Nabi SAW marfu, bisa jadi kepada sahabat mauquf, dan bisa jadi maqtu'. Ayyib. Dan ittisalnya tidak harus dengan as-sama'. Nah, metode tahammul yang lainnya yang sah, ya dianggap sah meskipun dengan as-sama', maka sanad bersambung disebut muttasil. Naam. Dijelaskan pula di sini oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, qadhiyah, perkara yang telah lewat terkait persyaratan al-liqa, persyaratan mu'asarah. Naam. Dan persyaratan cukup bahwa keduanya mu'asarah, satu asar, yakni satu masa, dan keduanya thiqah, terpercaya, maka sanad bersambung, dan ini syarat muslim, dan ini sahih, meskipun syaratnya al-Bukhari asah, lebih sahih, yakni lebih kuat, yang mempersyaratkan harus, ya, dipastikan terjadi al-liqa, al-luqi, mulaqah, harus dipastikan telah berjumpa. Nah, ya, ini memang lebih sahih, asah, lebih kuat, tetapi ya, jika dicukupkan dengan mu'asarah, asalkan keduanya semasa dan keduanya thiqah, na'am, maka itu sudah sahih sebagaimana syarat muslim. Nah, kemudian juga dibahas di sini, ya, dibahas di sini apabila dikatakan bahwa rawi tersebut lam yasma' minhu illa haditsan wahidan, dia tidak mendengar darinya, dari syekh itu, kecuali satu hadis, bahwa hadis kada wa kada matalan, yaitu hadis demikian misalnya, fa inna ma siwa hadzal hadis فإن ما سوى هذا الحديث لا يعد متصلا, maka selain hadis ini tidak dianggap muttasil. Nah, jika ada pembatasan, ya, maka seperti itu. Adapun jika tidak ada pembatasan, maka tidak dipersyaratkan pada ittisal bahwa sama' setiap hadis yang diriwayatkan itu harus pasti ketetapannya. Nah, baik, karena jika dia thiqah, meriwayatkan dari thiqah, dan dia bukan mudallis yang mentadlis, meskipun dia tidak mentasrih, memperjelas bahwa dia mendengarnya, tapi meriwayatkan dengan an, dari atau qal, dia berkata, maka karena dia thiqah dan bukan mudallis yang mengelabui, ya, maka itu dianggap muttasil. Nah. Tayyib. Karena memang diketahui bahwa dia telah mendengar hadis dari syekh tersebut. Nah, adapun jika dibatasi bahwa dia tidak mendengar hadis darinya kecuali hadis dari Nabi, ini pembatasan. Contohnya kama qil, innal Hasan al-Basriya lam yasma' min Samurata Ibn Jundub radhiyallahu anhu illa hadithan wahidan wa huwa hadithul aqiqah. Sebenarnya dikatakan bahwa Al-Hasan al-Basri, ya, salah satu tabi'in, tidak mendengar dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu kecuali satu hadith, yaitu hadith al-aqiqah. Nah. Wabina'an ala hadha al-qawli, wabina'an ala hadha al-qawli, berdasarkan ucapan ini, ya, إذا روى الحسن البصري عن سمرة بن جندب حديثا سوى حديث العقيقة فهو غير متصل. Apabila Al-Hasan Al-Basri meriwayatkan dari Samurah bin Jundub suatu hadis selain hadis Al-Aqiqah, berarti hadis itu tidak muttasil. Jadi jika kita mendapatkan ada hadis yang diriwayatkan dan kita melihat di situ dalam sanad ada Al-Hasan Al-Basri, dia meriwayatkan dari Samurah bin Jundub, ternyata hadis itu bukan hadisul aqiqah. Berdasarkan keterangan ini kita mengatakan berarti ini hadis pada poin ini, hadis ini ghairu muttasil, ya, tidak bersambung, terputus antara Al-Hasan Al-Basri dan Samurah. Karena dia tidak mendengar hadis darinya kecuali hadisul aqiqah. Nah, begitu penerapannya. Wal mas'alatu fiha khilafun bainal ulama. Dan masalah ini, ya, padanya terdapat khilaf di antara ulama. Walakin naqulu, tetapi kita mengatakan, innal hasra sa'bun. Innal hasra sa'bun. Sesungguhnya pembatasan itu sulit. Fakaununa naqulu. Ya. Keadaan kita mengatakan, ya, kita mengatakan, innal hasana lam yasma' min Samurata illa haditha al-aqiqat. إلا حديث العقيقة فيه نوع صعوبة جدا يا yeah. يا kita mengatakan bahwa Al-Hasan Al-Basri tidak mendengar dari Samurah bin Jundub kecuali hadith aqiqah saja, pada ucapan ini نوع صعوبة. Ada sisi kesulitan di sini, ya. Nah, su'uba jiddan, ini sangat sulit, ya. Ini sangat sulit untuk dikatakan. Baik. Hatta law furidha. حتى لو فرض أن الحسن meskipun sekiranya, ya, sekiranya diandaikan bahwa sesungguhnya Hasan qal, telah mengatakan, lam asma' siwa hadal hadithi, saya tidak mendengar kecuali hadith ini saja. Hatta Hasan sendiri yang mengatakan, ya. Fa inna naqul, maka sungguhnya kita mengatakan, in kana qad qala hadhihi al-kalimata ba'da mauti Samurah, in kana qad qala hadhihi al-kalimata ba'da mauti Samurah, apabila Al-Hasan telah mengatakan kalimat ini setelah kematian Samurah, hakamna, kita menghukumi, bi annahu lam yasma' min Samurata siwahu, bahwa sesungguhnya memang Al-Hasan tidak pernah mendengar hadis lain dari Samurah selain hadis Al-Aqiqah, ya, karena Al-Hasan sendiri yang mengatakan itu dan dia mengatakannya setelah Samurah meninggal, wafat radhiyallahu an, berarti kan tidak ada kemungkinan dia mendengar setelah itu, li'annahu la yumkinu an yasma' min Samurata ba'da mautih, karena sesungguhnya dia tidak mungkin mendengar lagi hadis lain dari Samurah setelah kematiannya. Sementara dia menyatakan itu setelah kematian semua rabu dia tidak mendengar hadith lain selain hadith aqiqah. Ini jelas. Wa amma idza kana qad qalahu fi haya fi hali hayati Samurah. Adapun apabila Al-Hasan sendiri mengatakan itu ya, ketika Samurah masih hidup, fi hali hayati Samurah, ketika Samurah masih hidup, dalam keadaan masih hidup. Fa yahtamilu annahu qala, maka berkemungkinan dia mengatakan lam asma' min Samurah tasiwa hadzal hadith, saya tidak mendengar dari Samurah selain hadith ini. Ya, betul ketika dia mengatakan itu memang betul dia tidak mendengar hadis lain. Thumma, kemudian yakunu qad sami'a ba'da dhalika haditsan akhar, kemudian ya setelahnya dia telah mendengar hadis yang lain. Bisa jadi begitu. Jadi saat dia mengatakan saya tidak mendengar hadis selain ini, semua masih hidup nih. Ketika dia mengatakan itu ya, tapi kan kita tidak tahu hari-hari ke depannya berjumpa lagi dengan Samurah, mengambil hadis lagi yang lainnya. Ada kemungkinan kan begitu maksudnya Syekh. Nah, ada kemungkinan seperti itu. Jadi ini fi nau' su'ubatin jiddan. Jenis ini ada sisi sulitnya ya untuk ditetapkan yang seperti ini. Itu maksud Syekh wallahu a'lam. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala Imam al-Baquni rahimahullah musalsalun qul ma 'ala wasfin ata mithlu ama wallahi anbani al-fata. Musalsal, hadis berantai. Musalsal, qul, katakan musalsal itu ma ala wasfin ata. Yani hadis, yani ma ata ala wasfin. Jadi jika kita susun di luar bait, ma ala wasfin ata, ini kan rangkaian bait ya, untaian bait. Kita susun di luar bait syair ya, supaya jelas. Ma ata ala wasfin. Musalsal adalah ma ata ala wasqul. Katakan musalsal itu adalah ma ata ala wasfin, yaitu hadis yang ata datang ala wasfin, di atas satu sifat yang berantai ya, dari rawi ke rawi berantai di atas satu sifat yang sama. Mithlu, contohnya ya, dari rawi ke rawi berantai mengatakan ama wallahi ya, ketahuilah demi Allah ambanil fata, al fata, pemuda itu telah memberitakan hadis kepadaku. Naam. Yani setiap rawi ketika meriwayatkan kepada rawi di bawahnya, dia mengatakan ama wallahi ambani al-fata, kemudian dia meriwayatkan kepada muridnya juga mengatakan ama wallahi ambani al-fata. Ah, begitu. Jadi ala wasfin, di atas satu sifat yang sama, berandai. Naam. Wa min asami al-hadith aidan, dan termasuk di antara asami al-hadith juga al-musalsal. وهذا هو القسم الثامن في النظم. Ini jenis yang ke-8 dalam bait syair al-Baiquni. وهو اسم مفعول من سلسله. وهو المسلسل adalah اسم مفعول, اسم مفعول من, dari fi'il سلسله, إذا ربطه في سلسلة. Isim maf'ul dari fi'il salsalahu. Jadi fi'il muta'addi. Salsalahu. Naam. idza rabathahu, apabila dia mengikatnya, dhamir alha itu objeknya, maf'ul bihi-nya, salsalahu yakni idza rabatha, jika dia mengikatnya, fi silsilatin, di rantai, dalam rantai. Nah, rantai itu kan sesuatu yang sambung menyambung kan? Nah, jadi berantai. Baik, hadza fil lughah, ini dalam bahasa. Jadi al musalsal berarti yang ya, isim maf'ul ya, berarti yang di apa? Di rantai. Nah, ya, dibuat berantai. Dibuat berantai. Nah, adapun di sini pada contoh ini, simakul min salsalahu idza rabathahu fi silsilah, berarti diikat dalam rantai. Baik, wa fil istilahi, dan dalam istilah, huwa alladhi ittafaqa fihi ruwatu fa naqaluhu bi sighatin muayyanatin aw halin muayyanatin, yaitu yani makna al-hadith al-musalsal, yani pada istilah ahli hadith, huwa alladhi ittafaqa fihi ruwatu, yang disepakati oleh rawi-rawi. Naam, alladhi ittafaqa fihi ruwatu, yang sama padanya rawi-rawi itu ya, fa naqaluhu bi sighatin muayyanatin, maka mereka menukilnya dengan sighah muayyanah, dengan model lafaz tertentu, dan ya, rawi-rawinya sama menggunakan sighah tersebut, rawi-rawinya sama dalam penggunaan sighah itu, berantai. Au halin muayyanah, yani naqaluhu fi hali bi halin fi halin muayyanah, au halin muayyanah, yani naqaluhu fi halin muayyanah, atau mereka menukilnya dalam keadaan tertentu ya, semua rawi-rawi ya, rawi-rawi itu sama dalam periwayatan hadis itu, meriwayatkannya pada keadaan tersebut, pada keadaan tersebut, pada keadaan yang sama. Ya, ini makna musalsal ya. Jadi berantai dengan satu sifat yang sama di antara rawi-rawinya, baik sifat yang sama itu dalam hal model lafaz periwayatan ataupun keadaan ketika meriwayatkan. Itu musalsal. Naam. Ya'ni anna ar-ruwata ittafaqu fihi ala wasfin muayyanin. Ya'ni rawi-rawi itu ya, sama padanya di atas satu sifat tertentu. Imma wasfil adai. Ya, boleh jadi kesamaannya dalam hal sifat ada, ya'ni sifat penyampaian, penggunaan lafaz periwayatan ketika meriwayatkan, aw wasfi halir rawi, atau penyifatan keadaan rawi, sifat keadaan rawi ketika meriwayatkan itu keadaannya sama, aw ghairi dhalika, atau selain itu. Wal musalsalu min mabahithis sanadi wal matni jami'an. Hadith musalsal termasuk dalam kategori pembahasan sanad dan matan sekaligus. Ya. Lianna tasalsula qad yakunu fihima. Karena tasalsul itu boleh jadi ya, terjadi pada sanad dan matan. Jadi musalsal itu termasuk dalam kategori pembahasan sanad dan matan. Bukan hanya pembahasan sanad, bukan hanya pembahasan matan, tapi meliputi pembahasan sanad dan matan. Kenapa? Lianna tasalsula qad yakunu fihima. Karena tasalsul itu ya, boleh jadi terjadi pada keduanya, pada sanad dan juga matan. Au fi ahadihima dunal akhari, atau terjadi pada salah satunya tanpa yang lain. Ya, tasalsul itu terjadi pada sanad, tidak pada matan, atau pada matan, tidak pada sanad. Jadi meliputi semuanya. Ya, jadi bisa jadi pada sanad tanpa matan, atau pada matan tanpa sanad, bisa jadi pada sanad dan matan. Nah, wa faidatul musalsali huwa faidah hadith al-musalsal huwa tanbihu ala anna ar-rawiya qad dhabata ar-riwayata, yaitu tanbih, peringatan, anna ar-rawiya, sesungguhnya rawi, qad dhabata ar-riwayah, sungguh dia telah menguasai riwayat itu. Kenapa? Ya, karena dia meriwayatkannya dengan satu sifat yang sama dengan rawi-rawi yang lainnya, pada tabaq-tabaq yang lainnya, berarti dia benar-benar menghafal riwayat itu. Nah, jika memang musalsal itu sahih, kan begitu. Nah, di antaranya sebagai contoh ya, ambil gambarannya, minha di antaranya hadith Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lah, hadith Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadanya, inni uhibbuka, sesungguhnya aku mencintaimu, kata Nabi kepada Mu'ad, fala tada'anna an taqula dubura kulli salatin, maka jangan sekali-kali engkau melalaikan membaca di penghujung di belakang setiap salatmu, salat fardumu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadati, doa ya Allah, a'inni, tolonglah aku, ala dzikrika, atas zikir ya kepadamu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, husni ibadati, dan kebagusan beribadah kepadamu. Hadith riwayat Ahmad, ini sahih oleh Al-Albani, hadith sahih. Kata Syekh, faqad tasalsala hadzal hadith, faqad tasalsala hadzal hadith wa sara kullu rawin idza arada an yuhaddith bihi ghayrahu qala liman yuhaddithuhu hadhihi al-jumlah, inni uhibbuka fala tad'an an taqula al-hadith. Sungguh hadith ini telah tasalsul ya. Sungguh hadith ini termasuk hadith yang musalsal. Hadith ini berantai. Setiap rawi ketika ingin menyampaikan, meriwayatkan hadith ini kepada yang lain, maka dia menyampaikan kepada orang yang dia sampaikan hadith itu, meriwayatkan hadith itu kepadanya, dia mengatakan ini hibbuka fala tada'an an taqul. Jadi setiap perawi ketika hendak menyampaikan riwayat itu ke orang lain, ke dia mengatakan inni uhibbuka fala tad'an an taqul. Nah. Tayyib al-hadis. Kemudian dia meriwayatkan hadis itu karena dia meriwayatkan hadis dari Nabi, bahwa Nabi mengatakan itu kepada Mu'ad. Setiap rawi mengatakan itu kepada orang yang dia sampaikan hadis kepadanya. Fahadha musalsal, maka ini termasuk musalsal, li'anna ruwata tafaqu fihi ala hadhil jumlah. Karena semua rawi ya sama padanya di atas kalimat ini. Setiap rawi pada tabaqah, tingkatan rawi, ketika meriwayatkan kepada muridnya, dia mengatakan itu kepadanya dan meriwayatkan hadis itu. Nah, barakallahu fikum, aktifi bihadal qadr, faddul jazakumullah khairan, subhanallahi walhamdulillah, wa la ilaha illallah.